أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saudaraku yang berbahagia, kita masih berbicara tentang bab al-insan, tentang manusia, tentang diri kita. Bahwasanya Allah telah menciptakan kita dalam penciptaan yang paling sempurna, melebihi segala apa yang pernah Allah ciptakan. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya bentuk. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil bari wal bahri. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak keturunan Nabi Adam. Kami angkut mereka di darat dan di laut. Warzaqnahum minat thayyibat. Dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik. Wa fadzalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafsila. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang paling sempurna ke atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Surat At-Tin dan surat Al-Isra ayat yang ke-70. Kita bisa mengambil hikmah bahwasanya kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling baik di antara makhluk Allah yang lainnya. Dan juga Allah kemudian memberikan kita karomah, memberikan kita kemuliaan, lalu kemudian Allah menjadikan kita mampu untuk mengarungi samudra dan juga mampu untuk menjelajah daratan. Lalu setelah itu Allah memberikan kita rezeki dari yang baik-baik, dan Allah kemudian memberikan kita fadilah atau kelebihan yang paling sempurna, ala kasiri mimman khalaqna tafsila, di atas kebanyakan dari makhluk-makhluk yang pernah Allah ciptakan. Itulah karomah dan fadilah yang telah Allah berikan kepada kita, yang wajib kita syukuri, sebab pemberian ini adalah pemberian yang sangat spesial yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain selain kepada kita sebagai manusia. Saudaraku yang berbahagia, Allah juga memberikan kita bekal untuk menjalani kehidupan ini berupa pendengaran, penglihatan dan hati supaya kita bersyukur. Di dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat yang ke-78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan tidak tahu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idat. Kemudian Allah membekali kamu dengan pendengaran, penglihatan dan hati nurani, la'alakum tashkurun, supaya kalian itu bersyukur. Dalam surat ini Allah memberikan kita informasi bahwasanya kita dilahirkan oleh Allah dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Lalu kemudian Allah menjadikan dunia ini sebagai ujian bagi kita. Maka dari itu Allah memberikan kita bekal berupa pendengaran, penglihatan dan hati nurani, la'alakum tashkurun, supaya kita berterima kasih. Syukur asal kata dari sakara yusakiro sukron, artinya berterima kasih. Lalu bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah atas pemberian Allah berupa pendengaran, penglihatan dan hati nurani tersebut? Tentunya kita gunakan sebagaimana yang telah Allah perintahkan. Dalam surat An-Nur surat 24 ayat yang ke-51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi. Tidak ada jawaban yang lain bagi seorang muslim apabila diajak, apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum an yakulu sami'na wa ata'na. Agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, maka jawaban mereka adalah, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pendengaran kita digunakan untuk mendengar perintah Allah dan Rasulnya dan mentaatinya. Kemudian penglihatan kita digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran, sebagaimana perintah Allah. Dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45 Allah berfirman, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepada kamu Nabi Muhammad dan para pengikutnya, yaitu dari kitab Al-Qur'an. Jadi mata kita digunakan untuk membaca Al-Qur'an, saudaraku yang berbahagia. Kemudian hati kita, saudaraku, digunakan untuk memahami Al-Qur'an. Afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak mentadaburi, tidak memahami Al-Qur'an? Surat Muhammad, surat 47 ayat yang ke-24. Ama'ala kulubin akfaluha, ataukah hati mereka salah terkunci? Jadi salah satu tanda dari hati terkunci adalah mereka tidak mampu untuk memahami Al-Quran, saudaraku yang berbahagia. Maka hati ini digunakan untuk senantiasa memahami dan menghayati isi dan kandungan Al-Quran. Itulah cara bersyukur seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila pendengaran, penglihatan dan hati nurani kita tidak digunakan untuk yang demikian, maka ancamannya adalah kita bisa masuk ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Araf, surat ke-7 ayat yang ke-179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami Allah akan jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka manusia yang masuk ke dalam neraka jahanam adalah mereka yang lahum kulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakan untuk memahami Al-Qur'an. Walahum ayunul la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat Al-Qur'an. Walahum adhanul la yashma'una biha. Mereka mempunyai pendengaran, mereka mempunyai kuping tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan Al-Quran. Mereka itulah yang akan masuk ke dalam neraka jahanam, saudara-saudaraku yang beriman. Ula'ika kal'an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adhul. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak, mereka lebih hina dari kerbau, mereka lebih hina dari kambing. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai, bahwasanya pendengaran, penglihatan dan hati nurani itu adalah bekal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus digunakan sebagaimana mestinya menurut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk Al-Qur'an, untuk mentaatinya dan untuk mentaati Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Itulah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berupa pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Sekaligus nikmat tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita gunakan sebagaimana mestinya menurut perintah Allah, ataukah justru tidak kita gunakan fasilitas yang telah Allah berikan ini sebagaimana mestinya. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Berikan ini sebagaimana mestinya. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Faat. Dan baik sesuai dengan perintah Allah. Maka mulailah berpikir. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.